السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada kesalahan yang fatal dari Syekh Muhammad ibn Hadi hadahullah, yaitu ketika dia menyatakan ucapannya al-hiqu bi ahli al-bid'ah atau hum mulhaquna bi ahli al-bid'ah, bahwa mereka digabungkan dengan ahli al-bid'ah. Dia mengatakan bahwasanya kalimat ini tidak dipahami tabdi', kecuali oleh orang bodoh atau orang yang pengekor hawa nafsu. Dan sudah kita buktikan ternyata ucapan itu batil. Bahkan imam-imam ahlus sunnah ketika berkata al-hiqu bihim, gabungkan dengan ahlul bid'ah, maksudnya mereka adalah ahlul bid'ah dan diperlakukan seperti ahlul bid'ah. Ikhwani fidina azakumullah, yang terbukti pula bahwa ucapan dia tadi di samping ucapan yang salah juga ucapan yang mengandung kedustaan. Karena ternyata dia sendiri menyikapi orang-orang yang dijuluki dengan sa'afiqah seperti ahlul bid'ah. Sudah kita bacakan contoh-contohnya satu persatu. Yang lebih mengerikan daripada ucapannya terhadap ahlul bid'ah, sampai saya pribadi bertanya-tanya dalam hati, pernahkah Syekh Muhammad bin Hadi membantah ahlul bid'ah sekeras ini? Saya bertanya-tanya, wallah. Ketika muncul fitnah Hajuriyah atau Ma'bariyah atau Abul Hasan Al-Ma'ribi atau Ali Hasan, coba lihat apakah ada ucapan beliau yang sekeras ini kepada mereka. Bahkan sebaliknya, kadang-kadang pas di garis, tidak lebih tidak kurang, kadang agak kurang sedikit, menyatakan ma'dzur, bahwa ma'bari masih ada udzur. Walaupun membantah, saya tidak mengatakan dia tidak membantah, membantah. Tetapi masya Allah, betapa lembutnya beliau bantahannya. Berarti orang-orang masyayikh dan ulama, sebagian mereka kibar dan sebagian mereka murid-murid kibar, berarti lebih jahat dari Ma'bari, lebih jahat dari Hajuri, lebih jahat dari Ali Hasan, lebih jahat daripada Abul Hasan, lebih jahat dari sekian ahlul bid'ah. Karena dia juluki dengan sekeras-keras julukan dan sekian ucapan yang mengerikan. Ra'sus syarr fihim. La ya'tina syarr illa minhum. Ma indahum illa al-fitan. Ila akhirih. Apakah ada bantahan beliau sekeras itu kepada ahlul bid'ah? Akhirnya, Syekh Muhammad bin Syekh Rabi ibn Haji, hafizahullahu ta'ala, imamul jarh wa ta'adil fi hadha zaman, dan diakui oleh para ulama yang bersama beliau, yang di sekitar beliau, yang tahu keadaan beliau, semuanya menyatakan beliau imam. Berkata dengan kalimat bahwa orang ini telah memecah belah salafiyin di seluruh alam, bukan hanya di Saudi. Di Yaman ikut berpecah karena ucapan Muhammad bin Hadi. Di Tunisia, di Maghrib, di Indonesia, di mana-mana, semua berpecah karena ucapan dan tahdirnya Muhammad bin Hadi yang tanpa dalil. Kata Syekh Rabi, ilqa'il baghdha'i wasyahna, apa yang dilemparkan olehnya dari permusuhan dan pertikaian, maka ini menunjukkan kalau ini akhassu minal haddadiyah, lebih jelek dari aliran haddadiyah. Ucapan Syekh Rabi, hafizahullahu ta'ala. Ini lebih mengerikan dari haddadiyah, akhassu minal haddadiyah, kama wasafahu bidhalika fadilatul syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Kesalahan fatal yang keempat. Berkata Dr. Muhammad ibn Hadi, setelah berbicara tentang dirinya, bahwa dirinya tidak memecah belah, dia berkata, hadza min a'zamil adillah aidan, termasuk sebesar-besar bukti, sebesar-besar dalil, allati yuraddu biha 'ala alladziina yaqulun, yang membantah dengannya atas orang-orang yang berkata Muhammad ibn Hadi, yani akhukum al-mutahaddits amamakum, farraqa as-salafiyyin, dikatakan memecah belah salafiyyin, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, in yaquluna illa kadhiba, haula'i as-sa'afiqah. Besar sekali apa yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengucapkan kecuali kedustaan. Mereka itu memang sa'afiqah. Wallahi ma halaltu bi baladin illa wajtama'a ikhwanukum. Demi Allah, tidak aku singgah di negeri manapun kecuali saudara-saudara kalian berkumpul bersatu padu. Artinya saya tidak memecah belah. Buktinya mereka berkumpul bersatu padu. Sampai ucapan beliau, saya ringkas ucapan yang agak panjang. Hatta qal, lakin yukhbirni man yaqumu 'alaiha, menghabarkan kepadaku orang yang aktif di medsos, annahu ma'aka 5000, ya syekh, bersamamu ada 5000. Kama yaqulun, seperti apa yang mereka katakan, saya enggak ngerti. Mustami' atau jahaz, la arif, aku tidak tahu istilahnya, mungkin maksudnya follower ya. Bersamamu ada 50 atau 5000 pengikut. Ada yang berkata ma'aka 1000, bersamamu ada 1000. Idza kana hadhihi ad-da'wah, perhatikan kalimat terakhir ini. Idza kana hadhihi ad-da'wah ila asy-syarr ila al-furqah, ma yumkin an ya'tika illa 2 aw 3. Tidak mungkin akan datang kepadamu kecuali 2 orang atau 3 orang saja. Aw nahwa dzalik. Catat itu, kasih garis atas, cetak tebal. Kalau mengajak pada perpecahan, enggak akan ada yang datang kecuali 2 atau 3 orang saja. Ini keanehan berikutnya dari Syekh Dr. Muhammad ibn Hadi. Ikhwani fiddin a'azakumullah, apa keanehannya? Istidlal bil kathrah, berdalil dengan jumlah. Lihat pengikut saya. Saya ingat Sururi di Jakarta kemarin yang menyatakan saya pengikutnya 70 ribu orang. Sekali bicara 70 ribu orang yang mendengar saya. Iya kan? Bangga dengan jumlah followernya, Masya Allah. Ternyata syekh yang dikatakan alim juga sama menyatakan, beberapa ikhwah mengatakan maka khamsata alaf, 5,000 atau 1,000. Ini menunjukkan bahwa aku tidak mengajak pada perpecahan. Ini menunjukkan bahwa aku mengajak pada persatuan. Kalau aku mengajak pada perpecahan, kalau aku mengajak pada syar, tidak akan datang padamu kecuali 2-3 orang saja. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kemudian beliau berkata bahwa saya mengajak pada persatuan, saya mengajak untuk mereka bersatu padu, jangan berpecah belah ila akhirih. Dikomentari oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala yang merupakan gurunya Syekh Muhammad bin Hadi. Qala Syekh Rabi, hadzal kalam yanquduhu mawaqifuka allati farraqat as-salafiyyin fi 'adadin min al-buldan. Ucapanmu ini yang katanya mengajak persatuan, menyajak untuk bersatu padu, dibantah oleh perbuatanmu sendiri. Yang engkau memecah belah salafiyin di sejumlah negara. Wajazimah Syekh, Syekh Rabi menegaskan bahwa sikapnya Muhammad bin Hadi memecah belah. Maka ucapannya saya mengajak persatuan bertentangan dengan perbuatannya. Karena perbuatannya, sikapnya, ucapannya memecah belah salafiyin di sekian negeri. Bahasanya Syekh Rabi lebih bagus daripada saya katakan seluruh dunia. Karena tidak seluruh dunia memang. Maka ini lebih bagus. Apa itu? Fi adadin minal buldan. Di sekian negeri di dunia. Ikhwani fiddina azakumullah, sampai salafin yang sedikit di Eropa ikut berpecah. Sebagian mensufukan sebagian yang lain. Yang tadinya misalnya kalau 10 tinggal 5. Yang 5 memusuhi yang 5. Ikhwan ibn a'azakumullah. Apakah itu dakwah kepada persatuan? Dengan menjuluki ahlu sunnah dengan sa'afiqah. Menjuluki ahli sunnah dengan ra'su syar. Menjuluki ahlu sunnah dengan la ya'til fitan illa minhum. Atau la mi waraihim illa fitan. Tidak ada di belakang mereka kecuali fitnah. Ini mengerikan ikhwan ifidina azakumullah, hadihi wahidah. Ini yang satu. Yang kedua, lagi pula, apakah bisa mengukur kebenaran dengan jumlah ucapan tadi yang kalian sudah catat, yang kalian sudah kasih stabilo, yang sudah dicetak tebal, bahwa kalau aku mengajak pada perpecahan, gak akan ikut, gak akan hadir, gak akan datang kecuali 2-3 orang saja. Nyatanya jumlahnya sangat banyak. Dan lebih menyedihkan ikhwani fiddina azakumullah, murid-muridnya berupaya menunjukkan banyaknya jumlah dengan foto. Nih, lihat kajiannya Syekh Muhammad bin Hadi. Kok jadi begini? Kok aneh? Loh enggak, yang di foto cuma mobilnya saja kok. Di halaman parkir, lihat parkir mobil yang penuh. Ada yang dengan video. Ini adalah parkiran mobil kajian Syekh Muhammad bin Hadi. Zahaun kasirun ila akhirih. Video singkat. Lucu. Seakan-akan lupa bahwa ahlu sunnah tidak mengukur dengan jumlah. Kebenaran tidak berkait dengan jumlah. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna isdar al-ahkam ala al-ashkhas yantannuna ila al-manhaj salafi wa aswatihim tujwi bi'annahum humus salafiyum biduni bayani asbab wa binu bayan hujaj wa barahin qad sabab adraran azimah wa firqatan kibira fi kulli al-buldan. Ucapan-ucapan, hukum-hukum yang muncul dari dia dan yang bersamanya, para musafiqin, kaum safaqah, kaum-kaum pemarah yang menghukumi pribadi-pribadi ahli sunnah yang berjalan di atas manhaj salaf dengan tanpa dalil, dengan tanpa bukti, dengan tanpa hujjah, menyebabkan madarat, menyebabkan perpecahan. Apa enggak punya dalil mereka? Tapi mereka bawa dalil, Ustaz. Yang mana yang disebut dalil? Apakah zallat dikatakan dalil? Apakah zallah yang sudah bertaubat daripadanya itu dikatakan dalil? Apakah tuduhan kosong dan kedustaan itu dikatakan dalil? Apakah perkara yang masa lalu yang dia sudah bertaubat daripadanya, apakah itu sebagai hujjah? Ikhwani fiddin a'azakumullah, persis seperti musafiqin yang ada di Indonesia. Tidak menuduh asatidah kita dan Ustaz Luqman dan lain-lainnya seluruhnya, kecuali dengan dua perkara. Satu, tuduhan tentang apa yang terjadi pada masalah laskar jihad. Yang kedua, tuduhan komando. Wala thalitha lahuma. Enggak ada yang ketiganya. Dua-duanya gugur. Yang pertama, sebelum kalian berbicara, kami sudah berkata, atubu ilallah. Kami sudah menyatakan, Syekh Rabi menasehati kami untuk membubarkannya. Karena terjadi mukhalafah terhadap sunnah. Satu, dua, tiga, walhamdulillah. Dan termasuk saya menulis. Alhamdulillah. Apalagi? Mau diungkit? Seperti gurumu mengungkit seseorang bahwa dia dulunya adalah pezina, dulunya adalah sahibul khammarat, dulunya pelanggan diskotik, begitu. Sejenis. Sawa'un bisawa. Yang kedua, komando. Negara dalam negara. Kami tidak pernah berbaiat, kami tidak menganggap dia amir, kami tidak pernah. Tidak pernah. Yang ada cuma musyarah. Bahkan kita datangi masyayikh. Kita tanyakan pada Syekh Ubaidiyah, Syekh, kami menyatakan si fulan tidak pantas mengajar karena dia memiliki aib yang tidak pantas dia untuk menjadi guru. Yang ini adalah seorang yang menyelisihi sunnah. Yang ini menganggap bahwa dia punya anak tak terlihat. Bagaimana? Apakah saya dianggap sebagai imarah memerintahkan fulan jangan ngajar, fulan tidak boleh ta'lim ila akhirih? La la la, kata Syekh. Tidak. Tidak dikatakan itu imarah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri. Dan kita sampaikan pertanyaannya dengan jelas. Apa yang kami lakukan, kita sampaikan. Apa jawaban Syekh? Kalau engkau mencambuk mereka atau memenjarakan mereka, baru engkau dikatakan negara dalam negara. Engkau tidak punya hak untuk itu. Haknya orang yang berilmu, haknya para da'i hanya berkata dia tidak pantas, dia yang pantas. Ini mestinya engkau ambil ilmu dari mereka, yang ini jangan. Itu tugas para du'at. Tugas para da'i. Menjelaskan siapa yang pantas diterima ilmunya dan siapa yang tidak pantas. Sepengetahuan kita dengan bukti-bukti. Kalau mau membantah, bantah bukti-buktinya. Apakah ternyata bukti-bukti kami semuanya dusta? Silakan tanya. Apakah benar apa yang kami sampaikan atau batil? Kalau dusta jangan diterima. Bantah kami. Kalau kenyataannya iya, bahwa orang ini memalukan, enggak pantas jadi dai, mau apa lagi? Kenapa kok urusan masalah komando dianggap bahwa itu adalah bid'ah? Ini bukan komando. Kalau kalian anggap nasihat itu sebagai komando, maka kita katakan kita menerima komando dari para ulama. Para ulama menerima komando dari guru-gurunya. Dan kami menerima komando dari mereka. Dan salafin menerima komando dari asatidah. Kalau komando itu adalah nasihat, ikuti si fulan, jangan ikuti si fulan. Ikuti ahlul sunnah, jangan ikuti ahlul bid'ah. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah. Itu sangat-sangat mudah dibantah dan la yaqumu 'ala dalil. Berarti persis dari atas yang sampai ke bawah, dua perkara. Satu, perkara yang sudah lewat, sudah bertaubat daripadanya, diungkit-ungkit. Yang kedua adalah perkara yang dusta. Tidak ada komando, tidak ada imarah. Hum yus'aluna yawmal qiyamah. Mereka akan ditanya yaumul qiyamah amamallah, apakah kita memiliki imarah seperti imarahnya Ikhwanul Muflisin? Apakah kita memiliki imarah seperti imarahnya JIIJ, Islam Jamaah, Jamaah Islamiyah dan sejenisnya? Alhamdulillah tidak. Seribu kali tidak. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kita sampaikan hanya nasihat. Taib Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kaidah dengan ringkas. Al-bayyinatu lil mudda'i al-yaminu 'ala man ankar. Penuduh hendaklah membawa dalil. Yang dituduh bersumpah, wallahi saya tidak melakukannya. Demi Allah tidak ada itu imarah. Enggak ada komando-komando seperti penguasa kepada rakyatnya, kalau tidak nurut komando kemudian ditangkap, dipenjara, dicambuk, tidak ada. Walhamdulillah rabbil alamin. Tayib, baqitum antum. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Nasihat Syekh Rabi kepada Muhammad ibn Hadi. Aktsarta minal kalami fil ashkhas alladziina tuharibuhum wa tuhaddir minhum wa lam tuqaddim dalilan wahidan 'ala inhirafihim. Kata Syekh Rabi terhadap Syekh Muhammad bin Hadi, engkau terlalu banyak berbicara tentang mereka manusia-manusia. Engkau terlalu banyak menuduh orang-orang pribadi-pribadi dengan tuduhan-tuduhan. Karena kalian perangi mereka, kalian tahdir mereka, sedangkan kalian belum membawa hujjah sedikit pun. Tidak membawa bukti yang layak sedikit pun. Wa yustafadu min ajzika min iqamatil adillah allati tadinunahum annaka sifrul yadaini minal adillah. Dan itu bisa diambil faedah. Kelemahanmu untuk menegakkan hujjah yang engkau berpegang dengannya menunjukkan bahwa engkau sifrul yadain, tanganmu kosong, enggak punya sama sekali bukti dan dalil. Diulangi oleh Syekh Rabi bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Setiap datang rombongan dari seluruh penjuru dunia, dari sekian buldan, dijawab oleh Syekh Rabi dengan jawaban yang sama. Mereka tidak membawa dalil. Jangan dengarkan mereka. Jangan gubris ucapan mereka. Mereka tidak membawa hujjah. Dibawakan yang seakan-akan hujjah setumpuk kepada Syekh Rabi. Syekh Rabi membukanya, membacanya, kemudian dilemparkan oleh Syekh Rabi. Hadhihi laysa bihujjah. Ini semua bukan hujjah. Artinya barakallahu fikum, hujjah yang dimaksud hujjah yang bisa diterima, hujjatun maqbulah. Bukan kalimat dia bodoh enggak naik kelas. Terus sesat kalau enggak naik kelas. Itu bukan hujjah. Dia bodoh keliru membaca. Itu juga bukan hujjah. Apakah orang keliru membaca kemudian sesat? Ikhwani fi din a'azakumullah, itu pun kalau benar. Ada ulama, alim kabir. Ketika membaca bahasa Arab, harokatnya sering salah. Tapi terjemahannya benar. Dan itu sering terjadi pada orang Arab. Karena mereka, bahasa mereka bahasa Arab. Sehingga terjemahan tidak salah. Tetapi membacanya secara i'rab keliru. Sampai kemudian ditegur oleh muridnya. Ini ulama mutaqaddimin. Ya Syekh, engkau kalau membaca sering keliru. Baik, terus bagaimana? Engkau harus belajar nahwu, Syekh. Baik, anakku mau belajar. Belajar. Doroba Zaidun Amran. Zaid memukul Amr. Zaid kata Syekh tadi, limada dorobahu? Kenapa kok dibukul si Amr? Ya Syekh, ini cuma contoh. Maksudnya tidak terjadi. Iya Syekh, tidak terjadi. Tidak terjadi. Artinya dusta. Aku tidak mau belajar. Satu ilmu yang diawali dengan dusta. Enggak jadi belajar nahwu. Salah lagi bacanya. Apakah ditahzir? Sesat? Menyimpang? Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Rabi, ini bukan hujjah. Ma indahum hujjah. Mereka tidak punya hujjah. Hatta satu hujjah tidak ada. Syekh Rabi bukan orang buta. Bisa membaca. Syekh Rabi dikatakan, apakah engkau tidak membaca ya Syekh apa yang mereka bawa? Kata Syekh Rabi, qara'tu min ghilafin ila ghilaf. Aku membaca min awalihi ila akhirihi. Dari awal sampai akhir aku baca seluruhnya. Laisa fiha hujjah. Di dalamnya tidak ada hujjah. Hanya sumpah serapah. Hanya caci maki. Hanya ucapan-ucapan kosong. Syekh Rabi. Hafizahullah Ta'ala. Ini hak. Al-haqqu yajib an yuqal. Kebenaran harus diucapkan. Bagaimanapun kita cinta kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Kalau dia salah, maka kita tidak taklid dan kita katakan salah. Ini belum membantah ucapan beliau tadi yang menyatakan kalau salah yang hadir paling 2-3. Ini menunjukkan bahwa aku tidak mengajak pada kebatilan. Mengukur dengan jumlah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Untuk menunjukkan bahwa masyayikh tidak bersama dia dalam masalah ini. Artinya dia sendirian dalam masalah ini. Jangan lucu. Siapa bilang kalau Syekh Muhammad bin Hadi sendirian? Nih lihat dalam acara kenegaraan. Beliau bersama-sama orang lain. Bersama Syekh Fulan. Lu kok bodoh banget ya. Kebahkan sama ucapannya sendiri. Mensukfu-sukfukan orang. Akhirnya mereka yang sukfu. Dungu. Ya tentunya bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud pendapat beliau tidak didukung oleh para ulama yang lain. Sendirian dalam pemahaman yang seperti itu. Barakallahu fikum. Bukan dalam acara bersama difoto lagi. Pakai foto, ada wajahnya. Nih, Syekh Muhammad bin Hadi dengan masyayikh kibar. Dan pejabat-pejabat negara. Ikhwan ibn a'azakumullah, entah bodoh beneran atau pura-pura bodoh. Artinya ketika ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, apakah pantas ta'yirun nas dengan akhir? Tidak pantas. Tanyakan masyayikh semuanya, tidak pantas. Artinya apa? Beliau dalam hal ini sendirian. Tapi sekarang kita bicara ucapan dia tadi, kalau aku mengajak kepada perpecahan atau mengajak pada syar, enggak akan datang kecuali 2-3 orang. Tapi lihat jumlahnya, 5.000 orang. Dia enggak tahu di Indonesia. Sekali kajian bisa 5.000 orang yang datang. Khana bin na'azakumullah. Tayyib. Ternyata ditanyakan pada Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-mizan laisa huwa al-kathrah wal qillah. Ukurannya bukan banyak ataupun sedikit. Balil mizanul haq huwa man kana 'alal haq. Hujjah yang benar, ukuran yang benar, siapa yang di atas kebenaran, wa in kana wahidan, walaupun sendirian. Fa innahu huwal musib, maka dia benar, walaupun sendirian. Wa huwa alladhi yajib al-iqtida bihi, maka yang harus diikuti adalah yang di atas kebenaran walaupun sendirian. Ini ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan menukil ucapan ulama. Walidzalika yaqulul ulama. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, oleh karena itu berkata para ulama, bukan satu, para ulama. Al-haqqu la yu'raf birrijal. Wa innama yu'raful rijal bil haq. Bahwasanya tidak dikenal orang-orang itu atau tidak dikenal kebenaran dengan manusianya, tetapi justru dikenalnya manusia dengan kebenaran. Saya ulangi terjemahannya. Tidaklah kebenaran dikenali dengan orangnya, tetapi justru orang itu bisa dikenal dengan kebenaran. Artinya siapa orang itu, ukurannya kebenaran. Apakah dia orang yang lurus atau orang yang menyimpang, dengan kebenaran. Bukan dibalik. Siapa yang keluar atau siapa yang diucapkan, apapun yang diucapkan oleh orang ini, maka itu benar. Bukan begitu ukurannya. Falaisatil ibrah bikasratil atba', maka kebenaran bukan dengan banyaknya pengikut. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan berikutnya ucapan para imam-imam ahlus sunnah, bahwa mereka berkata, para a'immah, para imam-imam, para salaf, hadzara a'immatus salaf min al-iqtirar bil batil likathrati atba'ihi. Para salaf, para imam-imam memperingatkan bahayanya tertipu dengan jumlah yang banyak, dikira bahwa itu kebenaran, padahal itu batil. Itu banyak ucapan para ulama dari salaf, dari sahabat. Kita bacakan satu persatu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala inna jumhural jamaah alladhi faraqul jamaah. Sekarang ini kebanyakan manusia menyelisihi jamaah. Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang namanya al-jamaah adalah yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. walaupun kau sendirian. Tidak dilihat jumlahnya. Justru kebanyakan sekarang ini jumhurul jamaah khalaful jamaah. Jamaah yang pertama maknanya kumpulan manusia, jamaah yang kedua maknanya adalah jamaatus salaf, para sahabat dan yang bersamanya. Sekarang mayoritas manusia justru menyelisihi salaf. Maka yang namanya al-jamaah ma wafaqal haq. Siapa yang mencocoki al-haq, maka dia jamaah. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau sendirian. Imam Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, beliau berkata, usluku sabil al-haq wa la tastawhishu min qillati ahlih. Jalanilah jalan kebenaran dan jangan engkau merasa khawatir karena sedikitnya jumlah orang yang mengikutinya. Ini enggak peduli dengan jumlah. Ikutilah kebenaran. Walaupun yang mengikuti kebenaran itu sedikit, jangan khawatir. Wa qala ba'du salaf, 'alaika bi tariqil haq, atas kamu untuk mengikuti jalan kebenaran. Wa la tastawhish liqillati salikin, jangan engkau merasa takut karena sedikitnya orang yang menjalani kebenaran. Wa iyyaka wa tariqil batil, hati-hati engkau dari jalan kebatilan. Dan la taghtarru, jangan tertipu dengan banyaknya jumlah al-halikin, banyaknya jumlah orang yang binasa bersamanya. Jangan menipu kamu. Masa pantas kita bacakan ini untuk menasehati syekh yang katanya alim, ya Syekh Muhammad bin Hadi. Jangan tertipu dengan banyaknya followermu. Kan enggak lucu. Saya yakin bukan tidak tahu. Alih saya kata alih. Bukan tidak tahu. Tetapi taghayyara, kata Syekh Rabi. Berubah memang. Buktinya kalau dia berubah, dulunya dia enggak seperti itu. Lihat ucapan Muhammad bin Hadi dulu. Sebelum taghayyara. Beliau berkata dengan kalimat, nahnul an ashaddun nasi hajah ila tatbiqihi. Kita sekarang sangat membutuhkan untuk menerapkan di zaman kita. Karena jauhnya zaman kita dari kenabian. Liqillati ahli sunnah, karena sedikitnya ahli sunnah. Walikathrati ahli bid'ah, karena banyaknya ahli bid'ah. Wal'ibratu laysat bikathratin nas, ukurannya bukan banyaknya jumlah manusia. Lihat. Ini ucapan dia juga. Dulu. Qabla taghayyur, sebelum berubah. Artinya ini Syekh Muhammad bin Hadi membantah Syekh Muhammad bin Hadi. Syekh Muhammad bin Hadi yang dulu membantah Syekh Muhammad bin Hadi yang sekarang. Sadaqa Syekh Rabi annahu taghayyar. Ini menunjukkan kebenaran ucapan Syekh Rabi bahwa beliau berubah memang. Berubah. Kalau kita mengikuti yang sekarang, berarti engkau menyelisihi dia yang dulu. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bi'ibaratin asah, dengan ungkapan yang lebih tepat, itu sebelum beliau marah. Ini setelah dia marah. Sebab biasanya orang marah lupa dengan ilmunya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kembali kepada ucapan Syekh Fawaz Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Al-wajib an-nadhar fi tariqati Muhammad ibn Hadi. Yang benar adalah jangan lihat berapa pengikutnya, berapa followernya, berapa jumlah yang hadirnya, berapa mobilnya di lapangan parkir. Bukan itu. Tetapi kata beliau, lihat cara yang dipakai Muhammad bin Hadi. Apakah cocok dengan kitab dan sunnah atau menyelisih kitab buat sunnah. Kalau mencocoki kitab buat sunnah, wafak nabi, kita terima. Kalau menyelisih kitab buat sunnah, kita enggak bisa terima. Taib. Mau jawabannya? Jawabannya dari pakarnya dan ahlinya jarh wa ta'dil, yaitu Syekh Rabi hafizahullah. Qala al-allamah Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, tariqatu Muhammad ibn Hadi akhassu min tariqatil Haddadiyah. Caranya dia lebih jelek dari caranya Haddadiyah. Itu satu. Ucapan kedua dari Syekh Rabi, Muhammad ibn Hadi ma indahu adillah, ma indahu wala nisfa adillah wala nisfa hujjah, ma indahu dharrah min al adillah, ma fihi illa dhulm. Kurang jelas, saya terjemahkan. Muhammad ibn Hadi, kata Syekh Rabi, pantas menyebut namanya karena beliau muridnya. Ma indahu adillah, dia tidak punya dalil, tidak memiliki walaupun separuh hujjah. Dia tidak memiliki darrah, sebiji darrah pun dalil. Ma fihim illa zulm, tidak ada padanya kecuali kezaliman. Ikhwani fidina azakumullah, kadang kita terheran-heran sendiri ketika ditunjukkan nih sebabnya. Syekh Muhammad bin Hadi marah karena ucapan ini. Ucapan apa? Ucapannya Muhannad al-Battah. Ucapannya beliau di dalam medsosnya, akunnya. Setelah marah-marah ngamuk-ngamuk, ternyata ucapan beliau-beliau ini bukan tentang Muhammad bin Hadi, tentang sururi hizbi. Tapi beliau tersinggung. Mengapa? Ada pihak ketiga, para provokator. Syekh, ini maksudnya antum syekh. Syekh, ini maksudnya engkau syekh. Akhir syekh, begitu. Orang-orang yang di bawahnya, ikhwan fillah na'azakumullah, kasihan beliau. Sehingga mau mencabut, malu, udah kadung ngamuk. Enggak mencabut, jelas sekali kesalahannya. Di situ enggak menyebut Syekh Muhammad bin Hadi sama sekali. Wala sifat-sifatnya juga tidak. Hanya berkata bahwa mereka mumayyi', mereka itu tidak tegas dalam membantah ahli bid'ah. Syekh Muhammad bin Hadi tersinggung. Dikira menyindir beliau ketika menyatakan Muhammad al-Imam punya udur, dimaklumi. Dikira menyinggung itu. Enggak ada kaitannya sama sekali. Sampai bersumpah wallahi, saya enggak ada kepikiran tentang Muhammad bin Hadi sedikit pun. Bahkan ketika ada yang berkata kepada kami tentang Muhammad bin Hadi, saya tetap membelanya. Kata masyayikh. Masyayikh tadi, masyayikh muda tadi. Wallah, saya katakan la. Syekh Muhammad bin Hadi sudah membantah mereka. Tetapi, nasallahu salamah wal afiyah. Al-hawa sudah kadung menguasai seseorang. Qala al-allamah Ubaid al-Jabiri. Yang kedua, penilaian dari Ubaid al-Jabiri. Qala nuhadzir min al-huduri lahu bila syak. Kami juga mentahdir dari menghadiri majlisnya Muhammad ibn Hadi. Bila syak, tidak ragu lagi. Hatta jana jinayatan ala salafiyah. Dia telah melakukan kejahatan kepada salafiyah, kepada dakwah salafiyah. Memporak-porandakan dakwah salafiyah di seluruh negeri atau di banyak negeri. Wabtuliya bihubbi za'amah. Kata siapa? Syekh Ubaid al-Jabiri. Yang juga umurnya jauh di atas Muhammad bin Hadi. Dia sungguh terfitnah dengan hubb za'amah, ingin menjadi tokoh, ingin menjadi seorang yang dibesarkan. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sampaikan karena ini hak, terpaksa harus disampaikan. Saya sudah menahan diri kalau-kalau Syekh Muhammad bin Hadi akan kembali bertaubat dan mencabut ucapan-ucapannya. Mencabut keanehan-keanehannya. Jangan-jangan itu karena sedang marah. Kalau sudah reda marahnya, mungkin akan berubah. Saya berharap, wallahi berharap. Tetapi yang terjadi, semakin dahsyat, semakin mengkhawatirkan. Memecah belah salafiyin di seluruh negeri, di seluruh daerah. Bahkan sudah memecah di tempat kita di Cirebon ini. Maka saya peringatkan, jangan kalian terbawa dengan aliran pemarah, aliran musafiqah, aliran orang-orang yang tidak membawa hujjah, aliran pemecah belah umat. Hati-hati. Kalau kita sampai terpecah, berarti kita terbawa oleh fitnah musafiqin. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ucapan Syekh Rabi, ucapan Syekh Ubaid didukung pula oleh Syekh Al-Allamah Hasan Ibn Abdul Wahhab Al-Banna, juga sepuh. Sarraha bi annal haq ma'ahu, beliau menegaskan bahwasanya kebenaran ada pada Syekh Rabi. Wa Muhammad ibn Hadi akhta, dia yang salah. Li'anna ma yaz'um annaha adillah ala jarhihi liman yusammihim bis-sa'afiqah la taqumu biha hujjah. Kenapa dia yang salah? Karena apa yang dia anggap sebagai dalil-dalil untuk menjarah beberapa masyayikh yang dinamakan sebagai sa'afiqah, ternyata alasan-alasannya tidak bisa tegak sebagai hujjah. Ternyata alasan-alasannya tidak bisa tegak sebagai hujjah. Syekh fulan khutbahnya hanya membaca. Emang salah kalau membaca? Syekh fulan cuma mengambil dari buku. Emang sesat kalau mengambil dari buku? Itu menunjukkan sufuk, enggak punya ilmu. Bisa jadi beliau lebih berhati-hati dari kamu. Iya kan? Sehingga membaca, karena lebih berhati-hati dari engkau yang tidak memiliki kehati-hatian, tidak wara. Apakah itu hujah untuk menyatakan mereka su'ifu, harus dijauhi? Si fulan sering salah dalam membaca, itu juga bukan hujah. Apalagi? Ikhwani fidina azakumullah, salabihnya saya dhar. Nanti akan tampak. Ditunggu yang tampak juga kesalahan-kesalahan dia. Semakin banyak. Berkata Syekh Rabi selanjutnya, Abul Hasan yatabaha bil kathrah, membanggakan banyaknya jumlah pengikutnya. Abul Hasan al-Ma'ribi yang juga ditahdir, yatabaha bil kathrah walau kanat khayaliyah, walaupun sesungguhnya khayal, banyaknya itu di alam khayal, di alam maya. Wa yuridu an yunatih bihadil kathra al-hujaj wal-barahin, kemudian dengan banyaknya jumlah khayaliyah, dia ingin membantah hujjah, membantah burhan, membantah dalil. Allati tadinu abatilahu. Ikhwani fidina azakum la, Syekh Rabi melihat kemiripan antara mengikut atau beliau Abul Hasan al-Ma'ribi dan yang sejenisnya, selalu membanggakan banyaknya jumlah. Lihat pengikut kami, lihat jumlahnya ila akhirih. Yang kelima, su'ila Muhammad ibn al-Hadi. Muhammad ibn al-Hadi pernah ditanya tentang pendapatnya bahwa ada yang menyalahkan engkau wahai syekh, karena engkau mentahdir orang-orang yang merupakan orang dekatnya Syekh Rabi dan orang dekatnya Syekh Ubaid, orang dekatnya Syekh Abdullah Al-Bukhari, yakni murid-murid senior yang dekat dengan masyayikh kibar. Bukankah berarti engkau mencerca masyayikh tersebut? Apa jawabannya? Lihat. Karena ingin membela diri, dia membuat kaedah bahwasanya kalau menjarah teman-teman seseorang atau orang-orang dekat berarti jarah kepada orang tersebut, itu khusus bagi Nabi saja katanya. Lafadznya sebagai berikut. Qadahun bir rasul idza inna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma huma akhassu ashabihi. Fal qadah fihi ma qadahun bir rasul. Kalau kita mencerca Abu Bakar wa Umar, kalau kita mencerca sahabat, orang-orang dekat Rasulullah, iya, berarti itu mencerca Rasulullah SAW sendiri. Tapi bukan berarti kalau mencerca orang-orang khususnya seseorang yang lain selain Nabi, bukan berarti mencerca orang tersebut, tidak. Artinya kaidah tadi dibikin khusus oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Kaidah tadi khusus bagi Nabi saja. Kalau bagi orang lain tidak berlaku. Alasannya apa? Alasannya dia berkata, adunnuha ula'il jahalah. Mereka ini orang-orang bodoh. Kembali ucapannya menjelekkan, mencerca yang dijuluki dengan su'afiqah, bahwa mereka orang-orang bodoh. Ha'ula'il mutahawwikun. Mereka orang yang sembarangan berbicara. Semoga Allah mencukupi kami dari mereka dan mencukupi kami dengan bantahan terhadap mereka. Mereka berkata dengan kalimat-kalimat mereka, fabayyanu jahlahum wa awarahum. Maka kata Syekh, kita membantah kebodohan mereka, membantah kebutaan mereka, awar. Ini julukan berikutnya, dijuluki awar. Kami bantah mereka biar tahu mereka bodoh, mereka buta. Kalau Nabi maksum, wahaulai sahabatuhu, sedangkan yang di sekitarnya adalah sahabat orang maksum. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Semoga Allah meridhai dan membarakahi mereka para sahabat. Qad akhbarana jalla wa ala annahu radiyallahu anhum. Allah juga sudah menghabarkan bahwa Allah meridhai mereka. Tetapi apakah ada yang seperti Nabi dari mereka para ulama yang maksum? Tidak ada. Berarti mencerca teman-teman mereka bukan berarti mencerca syekhnya. Baik, perhatikan kaidah ini. Kita akan lihat bagaimana para ulama. Apakah beliau sendiri atau bersama para ulama? Da'wah Muhammad ibn Hadi, anggapan Muhammad bin Hadi tadi, itu adalah kedustaan murni. Karena dia sendiri pernah berpendapat yang sebaliknya. Kita dengar ucapan dia yang dulu. Wa amma kaunuhu ta'nan bi Rasulillah. Adapun mereka mencerca sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka ini adalah kekafiran dan kefasikan. Karena itu berarti mencerca Rasulullah SAW. Mencerca sahabat berarti mencerca Rasulullah SAW. Lihat kelanjutan ucapannya. Li'annal qarin ala dini qarinihi. Karena seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya dikatakan begini dan begitu, berarti temannya pun sama. Kalau Rasulullah SAW atau kalau para sahabat dicerca begini dan begitu, berarti Rasulullah SAW adalah sahabatnya. Wa kullu insanin, perhatikan kalimat ini, setiap manusia, yu'abu biqarinihi, setiap orang akan dicerca dengan cercaan pada sahabat-sahabatnya. Umum apa khusus? Syekh, dulu katanya umum, setiap orang akan tercela dengan tercelanya teman-temannya. Kok sekarang lain? Apa yang berubah? Sadaqah Syekh Rabi, taghayyar, beliau berubah. Kalau saja masih seperti dulu, dia enggak akan berani berkata teman-temannya Syekh Rabi, orang dekatnya Syekh Rabi adalah syafiqah. Enggak mungkin berkata begitu. Karena tahu itu berarti mencerca Syekh Rabi. Enggak akan mungkin dia berkata bahwa orang-orang dekatnya Syekh Ubaid syafiqah, mereka orang-orang dungu, orang-orang bodoh. Artinya teman-teman dekatnya Syekh Rabi dan Syekh Ubaid orang-orang dungu, orang-orang bodoh, orang-orang yang enggak mengerti lah akhir. Apakah itu bukan cercaan kepada masyayikh kibar? Masih ada kelanjutan ucapan dia. Yuqal funan laysa fihi khair li'anna quranahu fulan fulan wa fulan. Bisa dikatakan si fulan tidak punya kebaikan. Karena yang bersamanya ada si fulan, si fulan, si fulan yang mereka semua orang-orang jelek min ahli syarr. Fat'nu fil ashabi ta'nun fil musahab. Maka cercaan pada sahabat-sahabat itu cercaan pula pada sahabatnya. Ikhwani fidina azakumullah. Apa maknanya? Imma kamu lupa dengan kaidahmu sendiri, imma kamu lupa dengan ilmu yang pernah diketahui, wa imma memang berpura-pura tidak tahu atau merubah manhaj supaya membela dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ini paling menakutkan dan mengerikan. Mudah-mudahan tidak demikian. Ikhwani fillah na'azakumullah. Sampai kemudian kita kenal dan kita tahu al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Bahwa seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, maka lihatlah siapa teman-teman dekatmu. Dalam pepatah syair yang sering dibawakan oleh para ulama, dikatakan anil mar'i la tasal wasal an qarinihi, tentang seseorang jangan tanya kecuali tanyakan tentang siapa teman-temannya. Fakullu qarinin bil muqarini yaqtadi, karena setiap teman akan mengikuti agama teman dekatnya. Ikhwani fi dinillah azakumullah, artinya apa? Artinya kalau orang-orang dekatnya Syekh Rabi Sa'afiqah, maka Syekh Rabi Su'fuq, ra'sus Sa'afiqah, tokoh besarnya Sa'afiqah. Kalau orang-orang dekatnya Syekh Abdullah Al-Bukhari Sa'afiqah, berarti Syekh Abdullah Al-Bukhari ra'sus Sa'afiqah. Kalau Syekh Ubaid, orang-orang dekatnya, orang-orang yang ditazkiyah, orang-orang yang dibelanya, dikatakan Sa'afiqah, berarti Syekh Ubaid ra'sus Sa'afiqah ila akhirih. Wa halu majra. Kemudian Syekh Muhammad bin Hadi membawakan ucapan Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Tetapi tidak membawakan sumbernya, kapan dia berkata dan di mana. Justru yang ada sebaliknya, Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menegaskan biwuduhin, dengan setegas-tegasnya, at-ta'nu fil ashab ta'nun fil musahab, mencerca sahabat-sahabat seseorang itu berarti mencerca orang tersebut. Itu pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bahwa itu ammah sifatnya, umum, tidak khusus pada Nabi. Umum sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tufi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ambil teman dekat dari selain kalian yang tentu akan mengharapkan kejelekan atas kalian, bahkan menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah tampak pada mereka kebencian. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang disembunyikan dalam dada mereka lebih besar lagi. Ila akhirih. Apa makna ayat ini? Maknanya, wahai orang yang beriman, jangan ambil teman yang jelek. Kalau engkau berkata teman-teman dekatnya Syekh Rabi, orang-orang dekatnya Syekh Rabi, orang-orang jelek, berarti engkau menuduh bahwa Syekh Rabi tidak mengamalkan ayat ini. Berarti engkau mencerca Syekh Rabi bahwa engkau tidak pandai memilih teman, engkau tidak pandai mencari orang dekat, engkau tertipu. Ila akhiri. Apakah itu bukan mencerca Syekh? Ajib. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, nahallahu azza wa jal al-mu'minina bihadihi al-aya an yattakhidhu min al-kuffari wal-yahudi wa ahli al-ahwa'i dukhala'a wa ulaja' yufawwidunahum fil-ara. Kata Imam Al-Qurtubi, makna ayat ini, Allah menegur kaum mukminin, jangan mengambil orang kafir, orang Yahudi, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dukhala, penyusup-penyusup, wa ulaja, orang-orang yang disusupkan, dan menyerahkan urusan-urusan agama pada mereka. Jangan. Wa yastaniduna ilaihim umurahum, atau menyandarkan urusan agama pada mereka. Jangan. Maknanya dilarang untuk menjadikan mereka teman dekat, para penasehat, atau tempat diskusi. Jangan. Sedangkan Syekh Rabi, masya Allah, selalu bersama masyayikh tadi yang dijuluki dengan Sa'afiqah, bermajlis, dekat, mengambil ilmu, bertanya, bermusyawarah. Al-mar'i atau al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang harus melihat teman dekatnya, lihat siapa teman dekatnya. Innama matalal jalisi salih wal jalisi suka hamilil miski wa nafikhil kir. Sesungguhnya teman yang baik dan teman yang jelek itu permisalannya seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Permisalan teman yang baik dan teman yang jelek. Adapun pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, bisa jadi engkau menerima, bisa membeli darinya, atau bisa paling tidak mencium harumnya. Tetapi kalau pandai besi, engkau bisa terkena percikan apinya, atau kalau tidak, paling tidak baunya yang busuk kamu akan rasakan. Ini juga ayat yang atau hadis yang menunjukkan memilih teman yang baik. Akhuni fi dinna azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Qala min fiqhir rajul mamsyahu wa madkhalahu wa majlisahu. Fikihnya seseorang terlihat pada teman jalannya, tempat masuknya, dan di mana majlisnya. Kamu akan tahu fiqhur rajul. Siapa teman dekatnya? Si fulan yang baik, berarti orang baik. Kemana masuknya? Ke majlis ilmu, berarti baik. Bermajlis dengan siapa? Dengan ahli sunnah salafiyin. Kamu akan kenal kalau dia salafi. Tetapi di mana majlisnya? Majlisnya su'afiqah. Kemana tempat masuknya? Bersama su'afiqah. Wa mamsyahu, berjalan bersama siapa? Bersama su'afiqah. Berarti orang tersebut su'afu. Masa kalian anggap bahwa itu khusus terhadap Nabi? Ini pendapat beliau sendirian. Menyelisihi Imam Qurtubi, menyelisihi Syekh Utsaimin, menyelisihi Syekh Rabi, menyelisihi masyayikh wal ulama. Al-Hafidh Ibn Hibban berkata, al-aqil yajtanib ma syah al-murib fi nafsih. Orang yang akil, yang cerdas, akan menjauhi berjalan bersama orang yang memiliki keraguan. Wa yufariqu suhbatal muttaham fi dinih. Orang yang akil pasti akan menjauh, tidak akan bersahabat orang yang tertuduh dalam agamanya. Li'anna man sahiba qauman urifa bihi, kata Ibn Hibban rahimahullah. Bersama siapa Syekh Muhammad bin Hadi? Tidak bersama Ibn Hibban, tidak bersama Qurtubi, tidak bersama Syekh Ibn Utsaimin, tidak bersama para ulama. Kata Ibn Hibban, karena man sahiba qauman urifa bihi, siapa yang bersahabat dengan satu kaum, maka dia dikenal dengan kaum tersebut. Sahabat-sahabatnya Murji'ah, maka dia dikenal Murji'ah. Sahabat-sahabatnya Mu'tazilah, dikenal sebagai Mu'tazilah. Sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang jelek, maka dia adalah ra'sus syarr. Bagaimana Syekh Rabi yang sahabat-sahabat dekatnya, orang-orang dekatnya, murid seniornya seluruhnya dijuluki dengan sa'afiqah. Ya musafiqun, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Jangan sembarangan, jangan serampangan, jangan hanya karena emosi dan kemarahan kalian tinggalkan sekian banyak hujjah. Jangan karena emosi dan kemarahan kalian tinggalkan para ulama, para imam, imam ahlus sunnah. Bikin kaidah yang berbeda. Bahwa itu khusus pada Nabi saja. Siapa yang mengatakan seperti itu sebelummu? Siapa yang menyatakan bahwa kaidah ini khusus pada Nabi? Karena Nabi ma'sum. Kalau pada yang lain tidak berlaku. Astagfirullah. Ini kaidah baru. Ikhwani fillah, a'azzakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Masih kita tambah ucapan Imam Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan. Lama qadima Sufyan Ats-Tsauri, ketika datang Sufyan Ats-Tsauri ke Basrah, dia melihat keadaan seorang yang bernama Rabi', maksudnya Rabi' Ibn Sabir. Wa qadrihi 'inda an-nas, dan kedudukannya di tengah-tengah manusia. Maka dia tanya, ayyi syai'in madhhabuh, apa madhabnya orang ini? Yang menceritakan tentunya Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yang diceritakan Sufyan Al-Imam Al-Tsauri rahimahullah. Kisahnya ketika dia tanya siapa madhabnya orang itu yang dikenal dengan nama Rabi' bin Sabih. Dijawab oleh masyarakat sekitarnya, "Ma madhhabuhu illa sunnah." Tidaklah madhabnya kecuali sunnah. Qala man bitanatuhu? Siapa teman-teman dekatnya? Qalu ahlul qadar. Teman-teman dekatnya adalah Qadariyah. Apa kata Sufyan Tsauri? Idan huwa Qadari. Kalau begitu orang itu Qadari. Diberlakukan kaidah tadi yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi bahwa itu khusus pada nabi yang ma'sum. Ternyata Imam Al-Tsauri dikisahkan oleh Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dinukil oleh para imam-imam Ahlus Sunnah setelahnya, bahwasanya mengukur seseorang dengan teman-teman dekatnya walaupun bukan nabi. Artinya barakallahu fikum, bahwa kaidah tadi ammah tidak khassah. Kalau dia berkata ini khusus pada nabi, fa'alaihi bid-dalil, maka dia harus membawa dalil. Dia telah menyelisihi sekian para imam-imam Ahlus Sunnah. Maka kalau kita dan Syekh Rabi dan para ulama menyatakan beliau sendirian dalam hal ini, jangan tampilkan foto lagi ya, maaf. Ini fotonya beliau bersama para ulama. Aduh, kok goblok banget sih. Kok foto sebagai dalil kalau Syekh Muhammad bin Hadi tidak sendirian? Lihat, tidak sendirian. Tuh bersama para imam-imam, para ulama, dari para pejabat-pejabat. Yang kami maksud pendapat dia sendirian tidak mencocoki para imam-imam Ahlus Sunnah. Sudah kita contohkan dua contoh dan ini yang ketiganya. Kembali kepada ucapan Syekh Fawaz yang membawakan satu ulama lagi. Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah. Qala rahmatullahi ala Sufyan ats-Tsauri, kata Ibnu Battah, semoga Allah merahmati Sufyan ats-Tsauri, nataqa bil hikmah fa sadaqa. Karena beliau berbicara dengan hikmah maka tepat. Artinya Imam Ibnu Battah mencocoki, membenarkan kaidah tadi bahwa seseorang itu mengikuti agama temannya, maka seseorang bisa dinilai dengan orang-orang dekatnya. Dan kalau orang-orang dekatnya jelek, berarti dia jelek. Dan itu tidak khusus bagi nabi. Bahkan ketika ada seseorang yang teman-teman dekatnya adalah Qadari, kata Sufyan ats-Tsauri, idan huwa Qadari. Kalau begitu dia Qadari. Dicocoki, dibenarkan oleh Ibnu Battah dengan kalimat, Sufyan ats-Tsauri laqad nataqa bil hikmah fa sadaqa. Karena beliau berbicara dengan hikmah, maka tepat. Apa mafhum khalafahnya? Mafhum khalafahnya, kalau berbicara dengan amarah dan hawa nafsu, akhirnya enggak cocok dengan hikmah. Karena hanya dengan emosi dan kemarahan, akhirnya nyeleneh. Menyelisihi para imam-imam Ahlus Sunnah. Jangan terburu-buru nafsu. Kembalikan ilmu yang pernah kau hafal. Ingat kembali ilmu yang pernah kau ucapkan sendiri. Bahwa seseorang itu bisa dinilai dengan orang-orang dekatnya. Yang artinya kalau engkau mencerca orang-orang dekatnya Syekh Rabi, berarti engkau mencerca Syekh Rabi. Bila syak, dengan tidak ada keraguan. Mencerca orang-orang dekatnya Syekh Ubaid, berarti engkau mencerca Syekh Ubaid. Bahkan kalau Syekh Ubaid, dia sudah mencerca langsung Syekh Ubaidnya. Amma Ubaid, faqad intahayna minhu min zaman, katanya. Adapun Ubaid, kami sudah tinggalkan sejak lama. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ikhwan ibn a'azakulakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya ingat ucapan Hajuri yang mengejek Syekh Ubaid habis-habisan. Ternyata setelah Al-Hajuri, sekarang Muhammad bin Hadi, nasallahu salam al-afiyah, semoga beliau diberi kesabaran oleh Allah SWT. Ucapan berikutnya, Imam Malik ibn Dinar, biar tahu bahwa beliau sendirian, tidak bersama siapa-siapa. Qala annasu ashkalun ka ajnasit tayr. Manusia itu bermacam-macam dan bergabung bersama yang sejenisnya seperti jenis-jenis burung, al-hamam ma'al hamam, wal ghurab ma'al ghurab, wal bab ma'al bat was-sa'u ma'as-sa'u wa kullu insanin bi syaklihi. Kata Malik Ibn Dinar, manusia itu seperti rombongan burung akan berjalan bersama yang sejenis, merpati bersama merpati, burung gagak berkumpul dengan burung gagak, albat ma'albat, bebek dengan bebek, was-sa'u dengan sa'u, angsa dengan angsa. Wa kullu insanin bi syaklihi, setiap manusia akan bergabung dengan yang sejenisnya. Subhanallah, sadaqa wallah, benar sekali. Qad nataqa bil hikmah, telah berbicara dengan hikmah, wa mencocoki sunnah, bahwasanya memang manusia akan bergabung dengan yang sejenisnya. Kaum pemarah bersama kaum pemarah, kaum reaksioner dengan kaum reaksioner, kaum ghulu dengan kaum ghulu, kaum yang mulutnya dari dulu iblis, setan, ila akhirih, bergabung dengan orang yang semirip dengan itu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, kesalahan fatal berikutnya yang keenam. Baru jam 2. Za'ama Muhammad ibn Hadi anna al-allamah Rabi' ibn Hadi al-madkhali hafidhahullah muhatun bis-sa'afiqah wa la ya'rif ma yaduru hawlahu wa annahu maqdu'un bis-sa'afiqah. Kata Muhammad ibn Hadi bahwasanya Syekh Rabi' dikelilingi oleh sa'afiqah, wala ya'rif ma yaduru hawlahu, dia tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya kecuali melalui sa'afiqah. Wa annahu makhdu'un bis-sa'afiqah, bahwasanya Syekh Rabi' tertipu dengan sa'afiqah yang di sekitarnya. Demikian pula beliau katakan dengan nada yang sama kepada Syekh Ubay, bahwasanya kata Muhammad ibn Hadi, intahaina minhu min zaman, li'anna sa'afiqah akhaduhu ma'ahum, karena sa'afiqah sudah mengambil dia bersamanya. Wa tawwaqu 'alaihi kama yutawwiqu as-siwar 'ala al-ma'sam, dan dia sudah mengelilinginya seperti gelang yang mengelilingi tangan. La yasma' illa 'an tariqihim wa la yara illa 'an tariqihim, tidak mendengar kecuali dari mereka, tidak mengetahui kecuali dari mereka, tidak melihat kecuali melalui mereka. Ini sudah terucap dengan nada dan makna yang sama dari dua orang musafir di Indonesia ini. Askari dengan Dullah Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kalimatnya seperti itu. Kalau kita bawakan ucapan Syekh Rubi itu, walaupun dia alim, walaupun dipuji-puji, tapi sekitarnya itu yang mencocoki dia, yang membuat dia, ila akhirnya. Persis. Taklidan a'ma, taklid buta kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kita lihat apakah benar pernyataan yang seperti itu. Kalimat-kalimat yang seperti itu sering terucap. Bahkan beliau pernah berkata, mudah-mudahan masih ingat, dalam sesi yang sebelumnya, bahwa Muhammad bin Hadi pernah berkata dengan kalimat, siapa yang bergabung dengan sa'afiqah akan terpengaruh dengannya dan akan binasa bersamanya. Pengaruh mereka bahkan mempengaruhi kibar fisin, orang-orang tua sekalipun, walaupun alim kibar, terkena pengaruhnya sa'afiqah. Sekarang sudah ketahuan siapa yang dimaksud. Tadinya tidak mau mengakui bahwa yang dimaksud itu Syekh Rabi kan. Syekh Ubay, kami tidak berbicara tentang Syekh Rabi, kami tidak berbicara tentang Syekh Ubay, tadinya begitu. Tapi ternyata akhir-akhirnya keceplosan juga, Syekh Rabi terpengaruh. Oh, berarti yang kemarin kamu katakan termakan dengan syubhatnya Syu'bah, ternyata Syekh Rabi yang dimaksud. Masya Allah, berarti sudah genap, lengkap, bahwasanya yang namanya Syekh Rabi dan Syekh Ubaid dianggap tokohnya sa'afiqah. Ikhwani fi din a'azakumullah. Perhatikan sini. Kita lihat ucapan Muhammad ibn Umar Bazmul. Ketika beliau menulis syubhatnya ahli al-ahwa. Syubhatnya ahli al-ahwa berarti seluruhnya dari dulu sampai hari ini. Beliau berkata, "Asy-syekh, kalimat-kalimat mereka selalu sama sepanjang masa, yaitu asy-syekh yu'athir 'alaihi syabab alladhi haulahu, bahwa syekh dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya." Pernah dengar ucapan yang diucapkan kepada Syekh bin Baz? Wallahi demi Allah saya dengar dulu. Setiap saya katakan fatwanya Syekh bin Baz, Hizbiyun, waktu itu Ikhwanul Muslimin, menyatakan Syekh bin Baz tidak bisa lihat, terpengaruh dengan orang di sekitarnya. Iya Pak ya. Yang kedua, saya dengar sendiri pula, ketika saya duduk di tempat Syekh Nu'udzaimin rahimahullah. Syekh Nu'udzaimin memberikan fatwa, tahzir terhadap sururiyin. Apa kata sururiyin? Syekh Utsaimin terpengaruh dengan yang sekitarnya. Beliau enggak tahu apa-apa. Bahkan tetangganya di sebelah masjidnya menjual majalah-majalah yang jelek. Dia tidak tahu. Dia tidak mengerti fiqhul waqi'. Masih ingat? Dan terus begitu. Sepanjang masa, ternyata hari ini keluarnya dari para musafiq. Ternyata hari ini keluarnya dari mereka, para musafiqin yang mengaku salafiyin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau mengaku salafiyin, tinggalkan sa'faqah. Tinggalkan cara-cara yang seperti itu. Karena itu bukan dari akhlaknya ahlus sunnah memecah belah salafiyin dengan tuduhan-tuduhan kosong. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita lihat kelanjutan ucapan Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Ihzaru ya ikhwani hadihil kalimah, hati-hati wahai saudara-saudaraku dengan kalimat-kalimat seperti ini. Min kalami ahlil bida'i wal jahl, ucapan seperti itu bahwa syekh dipengaruhi orang sekitarnya, itu adalah ucapan ahlul bid'ah wa ahlul jahli. Wa kuntu qad sami'tuha tuqal fi haqqi Syekh bin Baz, aku pernah mendengar kalimat yang sama diucapkan terhadap Syekh bin Baz. Dan aku mendengar ucapan yang sama diucapkan pada Syekh Al-Albani. Bahwa Syekh Al-Albani dipengaruhi oleh orang sekitarnya. وَسَمِعْتُهَا تُقَالْ فِي حَقِّ مَشَيِّهِ آخَرِينَ, dan kami dengar kalimat yang sama diucapkan kepada masyayih yang lain. وَهِيَ كَلِمَةٌ بَاطِلَةٌ مِنْ وُجُوهِ, kalimat itu kalimat batil dari berapa sisi. Perhatikan sisi kebatilannya. Al-awwal, anna hadhihi al-kalimat ta'nun fi syekh. Pertama, kalimat ini cercaan terhadap syekh itu sendiri. Apa dalilnya? Sudah dibaca. Sudah dibaca tadi semuanya. Al-mar'u 'ala dini khalilih, atau ayat Allah SWT, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, ila akhirnya. Dan aqwal ulama. Kerusakan yang kedua, hadhihi al-kalima qad nahaa Allahu 'an qawliha lin-nabi, kalimat ini sudah dilarang oleh Allah dalam Quran. Afala yasma'un, apakah mereka tidak pernah mendengar? Afala yaqra'un, apakah mereka tidak pernah membaca? Kalau saya menjawab dengan husnudzon, mereka sudah pernah membaca, mereka sudah pernah tahu, tetapi terlupakan karena emosionalnya. Kalau orang itu marah, lupa ilmu yang pernah dipelajarinya. Di Quran itu sudah ada larangan, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan-ucapan munafikin. Wa minhumul ladzina yu'duna an-nabiyya wa yaquluna huwa udun qul udunu khairin lakum, ila akhiril ayah. Mereka, di antara mereka ada yang menyakiti hati Rasulullah dan menjuluki Rasulullah dengan udun. Apa udun? Gampang terpengaruh dengan orang lain. Udun ditafsirkan di sini oleh Imam At-Tabari, imamnya para ahli tafsir. Qal yaqulu ta'ala dzikruhu wa min haula'il munafiqin jama'atun yu'duna Rasulullah. Di antara para munafikin ada yang menyakiti hati Rasulullah, wa ya'ibunahu, dan menjatuhkan beliau. Yaqulun, mereka berkata, huwa udhunun sami'atun yasma' min kulli ahad. Udhun maknanya, kata Imam At-Tabari, selalu mendengarkan apapun yang diucapkan oleh manusia. Fayaqbaluhu wa yusaddiquh. Semua yang didengar diterima, semua yang didengar dipercaya. Yani gampang untuk dibohongin. Ini udhun. Udhunun sami'atun liman yusammi' lahu. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau ini tidak boleh kepada Nabi, maka juga tidak boleh kepada warasatul anbiya, kepada pewaris-pewaris para Nabi. As'alukum billah. Aku tanyakan pada hadirin. Ucapan munafik, huwa udhun, apa maksudnya? Dan apa tujuannya? Nabi itu udhun. Apa tujuannya dan apa maksudnya? Maksudnya adalah menolak ucapan Rasulullah SAW. Karena orang yang gampang dipengaruhi orang sekitarnya. Tidak punya pendirian yang tegas. Ngapain mendengar? Artinya untuk menjatuhkan Rasulullah. Tayyib. Apa yang dijadikan sebagai misi, tujuan utama haulai ahlul ahwa sebelum pada musafiqin. Dulu ahlul ahwa selalu berkata Syekh bin Bas dipengaruhi oleh orang sekitarnya. Syekh Mukbil dipengaruhi oleh orang sekitarnya. Syekh Albani dipengaruhi oleh orang sekitarnya ila akhirih. Apa tujuannya? Sama. Setali tiga uang. Jangan dengarkan Syekh bin Bas. Jangan dengarkan Syekh Albani. Sekarang musafiqin berkata Syekh Rabi dipengaruhi orang sekitarnya. Apa tujuannya? Sama, enggak berbeda. Jangan dengarkan ucapan Syekh Rabi. Syekh Rabi dipengaruhi oleh orang sekitarnya. Ini adalah kalimat yang sudah dilarang dalam Quran. Mencerca sang pembawa ilmu dengan udhun. Gampang dipengaruhi. Itu baru kedua. Madarat yang ketiga dari ucapan seperti itu. Anna hadhil kalimah yatasawwar biha ashabuha liraddi kalami ahli ilmi. Bahwa ucapan-ucapan seperti itu akan menjatuhkan kedudukan para ulama dan menjatuhkan ilmu yang akan dibawanya. Yang pertama, bahwa ucapan tersebut mencerca ulama. Yang kedua, ucapan tersebut menyakiti hati para ulama karena cercaan pada mereka. Yang ketiga, bahwasanya ucapan tersebut atau yang masih yang kedua dilarang oleh Allah. Jangan menyatakan kepada Nabi huwa udhun. Jangan mengatakan pada pewaris-pewaris Nabi dikatakan udhun. Jangan. Yang ketiga, akibatnya akan menjatuhkan ilmu yang dibawanya. Taib, yang keempat tidak kalah mengerikannya. Tersikhul ad in adam as-siqah bisyaikh. Akan hilang kepercayaan pada syaikh. Ini berbeda dengan yang kedua. Yang kedua itu jatuh ilmunya, orang enggak mau ngaji, itu masalahnya. Yang keempat ini apa yang merupakan nasihat beliau dan tahdzir beliau akan runtuh seluruhnya. Wah, ini mengerikan sekali. Artinya tidak lagi siqah, tidak lagi adil, tidak lagi bisa diterima ucapannya. Wallahi wallahi. Dengan madarat yang keempat ini, seluruh ahlul bid'ah berdiri di belakang Syekh Muhammad bin Hadi. Dan bukan karena setuju 100% sama beliau, tidak. Tapi yaktatif, memetik buah yang manis buat mereka. Tuh. Dengarkan orang ini. Syekh Rabi itu dipengaruhi. Artinya ketika membantah Hajuri, itu terpengaruh teman-temannya. Ketika membantah Ma'dari, terpengaruh teman-temannya. Ketika membantah Syekh Ali Hasan, karena terpengaruh orang dekatnya. Ketika membantah Abul Hasan Al-Ma'dari, karena terpengaruh teman dekatnya. Gugur seluruh tahdirat beliau. Apakah ini enggak besar? Apakah ini bukan madarat azimah? Ittaqillah. Ittaqillah. Jangan kamu ucapkan kalimat yang kamu anggap enteng ternyata kalimat itu azim. Yahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Mereka sangka itu kalimat ringan, ternyata kalimat itu menggugurkan sekian bantahan Syekh Rabi. Menggugurkan sekian tahdir terhadap ahlul dalal, ahlul bid'ah, kelompok-kelompok menyimpang. Kalau mereka gembira, wajar. Kalau situsnya Haddadiyah menukil ucapan Muhammad bin Hadi, enggak aneh. Emang menukil? Naam. Menukil. Saya dapat screenshotnya. Dan kalimatnya sangat kurang ajar. Memanggil Syekh Rabi dengan murji. Ya Rabi, ya murji. Lihat, dengarkan ucapan Muhammad bin Hadi. Begitu kalimatnya. Wallahi. Ini bukan dusta. Tersebar, tertulis, terekam, atau terscreenshot. Masya Allah. Mau ngomong apa lagi? Bahaya. Aliran musafiqin, bahaya. Jangan kamu anggap enteng. Kalau kalian bertemu dengan salah seorang mereka, nasihati. Jangan bosan, nasihati. Jangan memecah belah salafiyin. Nasihati, jangan pecah belah salafiyin. Nasihati, jangan pecah salafiyin. Kalau dia pura-pura bodoh, maksudnya apa? Saya enggak memecah belah. Jangan bodoh. Kamu membawa pemikiran musafiqah, berarti engkau ingin memecah belah salafiyin. Kalau engkau membawa pikiran fa'faqah, berarti engkau ingin merusak dakwah salafiyah. Kalau engkau melihat orang yang salah, kau nasihati, kau tegur. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bahaya yang keempat ini, tersih in'idam ats-thiqah, hilangnya kepercayaan pada seorang alim, karena dikatakan huwa udun, dia gampang terpengaruh dengan teman-teman dekatnya, maka akhirnya mereka tidak percaya lagi kepada ulama tersebut. Kalau tidak percaya lagi dengan ulama, akan hancur kaum muslimin. Mengapa? Karena ulama itu surujul Islam, cahaya, pelita-pelita Islam. Kalau cahayanya dijatuhkan semuanya, gelap gulita, bagaimana mereka berjalan? Kalau mereka menjauhi ulama. Yang kelima, dari mabarat ucapan tersebut, antasqut mahabatasyaikh, akan jatuh kewibawaan para ulama dengan bahasa-bahasa seperti itu. Ikhwani fidina azakumullah. Maksudnya bukan ingin manusia menjauhi Syekh Rabi, tapi maksudnya bahwa saya kalau membantah murid-muridnya, orang-orang terdekatnya, itu jangan salahkan saya. Saya enggak mencacah syekhnya kok. Kesalahan itu ada dua, sengaja atau tidak sengaja. Kalau engkau tidak sengaja, kalau engkau sengaja, itu azim. Kalau engkau tidak sengaja, itu juga efeknya besar. Maka sekarang pemberitahuan bahwa ucapan itu akan menjadikan syekh jatuh kehormatannya, tidak dipercaya lagi, dan tahdir-tahdir yang dulu akan berguguran, dan mereka yang pernah ditahdir akan bergembira, merdeka-merdeka, akan merayakan kemerdekaan. Karena yang dulu mentahdir, banyak mentahdir mereka, tokohnya, pemukanya adalah Syekh Rabi. Sehingga dari seluruh penjuru ahlul bid'ah menyerang Syekh Rabi. Tetapi serangan-serangan mereka tumpul, lumpuh, tidak ada kekuatan apapun. Sampai ketika meminjam mulutnya seorang yang tadinya dianggap alim, baru terjadi fitnah besar. Walaupun kalimatnya sama. Apa bedanya dengan mereka yang dulu mencerca Syekh bin Baz? Bu, Syekh bin Baz dipengaruhi oleh orang dekatnya. Apa bedanya dengan ucapan yang dulu pernah diucapkan pada Syekh Ibn Uthaymin? Sama, tidak berbeda. In hiya illa fitnatuna fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi biha man tasha. Itulah fitnah yang memang Allah takdirkan sebagai ujian bagi manusia. Yang ketujuh, tadi sudah kita bahas di awal-awal bahwa kebiasaan beliau ini menjatuhkan kehormatan seseorang seperti Ahir, Irbid, Sahibul Khammarat dan sebagainya pada satu orang pribadi. Ternyata bukan hanya itu. Masih ada lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari sepuluh cercaan-cercaan dia yang busuk. Seperti Al-Ahmaq, Dungu, Wal-Irbid, Sayyul Khuluq, Wal-Fajir, Wa-Afjarun Nas, Wal-Ahir, Wa-Sahibul Hanat, Wal-Khammarat, Wal-Safiq, Wa-Kaddab. Safiq itu yang la haya'a lahu, yang tidak punya malu. Kaddab, Al-Mubdil, Al-Khain, Al-Farruj, Al-Za'naf, Al-Za'anif, Al-Su'fuq, Al-Jurthumah, Al-Mab'us, atau Al-Mai'us, yang sudah putus asa daripadanya. Ra'sus Syar, Qati'ut Tariq, perampok. Ditambah dengan musafik yang di Indonesia, Dajjal, Iblis. Ini saya tambahkan. Atau kalimat ghadiballahu alaihim, semoga kemurkaan atas mereka. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, kesalahan yang parah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling juluk menjuluki dengan laqab-laqab. La yunabbis ba'dukum ba'da bil laqab, kata Syekh Ibn Utsaimin, jangan kalian saling menjuluki satu dengan lainnya dengan laqab-laqab seperti ya fasik, ya fajir, ya kafir, ya syaribul khamri, ya sariq, ya zanin. Semuanya yang dicontohkan oleh Syekh Ibn Utsaimin ada di sini kecuali satu, ya kafir, yang belum. Kita harus bijak, kita harus insaf. Memang kenyataannya belum menyebut kalimat ya kafir. Tapi hampir semuanya ada. Perampok sudah, syaribul khamr sudah, fasik, fajir, bahkan dikatakan afjarun nas. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ditanyakan oleh seseorang tadi, ya Syekh, apakah engkau menganggap bahwa mereka ahlul bid'ah dengan kalimatmu tadi? Gabungkan dengan ahlul bid'ah. Jawabannya tegas sekali, tidak. Tidak memahami bahwa ini tabdi kecuali orang bodoh. Artinya beliau tidak menganggap ahlul bid'ah. Tapi apakah boleh sumpah serapah tadi pada ahlu sunnah? Kalau bukan ahlul bid'ah berarti ahlu sunnah, Pak. Kalau bukan ahlul bid'ah berarti ahlu sunnah. Apakah boleh mengucapkan sumpah serapah tadi kepada ahlu sunnah? Ikhwani fidina azakumullah. Kita bandingkan dengan ucapan Muhammad bin Hadi sebelum berubah. Ketika mensyarah hadis yang sudah kita baca tadi di atas. Qala al-maqsud yakunu bihi fasiqan idha syatam was-sabq wal-la'n laysa min samti ahli al-islam wal-iman. Kata Muhammad bin Hadi yang dulu, bahwasanya tidak boleh menjuluk-juluki dengan cercaan, laknat dan sebagainya, karena itu bukan ciri-ciri seorang muslim, seorang yang mukmin. Li'annal muslim laisa bitta'an, karena seorang muslim bukan tukang cela. Gimana Muhammad bin Hadi yang dulu dengan Muhammad bin Hadi yang sekarang, sama atau berubah? Kalau berubah berarti benar Syekh Radi, dulu aku cinta dia, wal anta ghayyar, sekarang sudah berubah. Masih dilanjutkan ucapan Muhammad bin Hadi yang dulu. Qala wala bil la'an. La'an itu doa-doa jelek. Termasuk kalimat ghadiballahu alaihim, semoga Allah murka pada mereka. Ini tidak boleh. Bukan ciri-cirinya seorang ahlu sunnah. Wala bil fahish. Tidak boleh pula menjuluki dengan fahsh. Atau bikalamil bedhi. Dengan kalam yang bedhi, yang menjijikan atau yang jelek. Yasunu lisanahu an hadhihi al-umur kulliha, semestinya kita menjauhi dari bahasa-bahasa seperti ini seluruhnya. Kalau tidak, kita akan menjadi orang fasik. Sebab hadisnya berbunyi, sibabul muslim fusuqun, mencerca seorang muslim itu fusuq. Bukankah ini dalam rangka membantah, dalam rangka mentahdir, bantahan dan tahdir dengan ilmu? dengan qaul Allah wa qaul Rasul. Berapa kita baca ayat dan hadis pada bantahan ini? Alhamdulillah. Aqwal ulama, para imam-imam, ini rudutnya ahli sunnah. Tetapi kalau isinya caci makian, dalam keadaan tidak ada hujjah, kata Syekh Rabi, wala nisfa hujjah, enggak ada nisfa hujjah, apakah itu rudutnya ahli sunnah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam khutbatul wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Hal ballagt? Allahumma ashhad. Ala hal ballagt? Allahumma ashhad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku peringatkan kalian dengan nama Allah, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram, suci, tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh dihinakan, tidak boleh dirampas secara zalim. Seperti sucinya hari ini, hari Arafah. Di bulan ini, bulan Dzulhijjah, di negeri ini, negeri Mekah. Berarti kehormatan seorang muslim lebih mulia dari Ka'bah, dari Masjidil Haram, dari Mekah Al-Mukarramah. Lebih mulia, lebih tinggi dari bulan Dzulhijjah, bulan haram. Lebih tinggi dari hari Arafah, hari yang suci, hari yang haram. Kalau engkau menjatuhkannya, seakan-akan engkau menjatuhkan negeri yang haram, menjatuhkan bulan yang haram, menjatuhkan hari yang haram. Ra'sus syarr, kalimatnya. Ahlus syarr, syarr. Syar, Arafat syar. Syar, syar, syar, syar. Padahal Nabi menjawab, siapa yang syar? Baca hadisnya. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup dikatakan syar, orang yang meremehkan dan menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Kurang jelas? Saya baca sekali lagi. Bihasbi mri'in minasyarri an yaqra akhahu almuslim kullu almuslim ala almuslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Hadis sahih, akhrajahu Muslim fi sahihi. Cukup seorang dikatakan syarr kalau dia menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Seorang muslim kepada muslimnya, kepada muslim yang lain, haram. Tidak boleh saling menjatuhkan, harus saling menjaga darahnya dan hartanya dan kehormatannya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna min arba'ir riba al-istithalah fi 'irdil muslim bighairi haqqin. Sesungguhnya termasuk riba yang paling riba adalah menjatuhkan kehormatan seorang muslim tanpa kebenaran. Kalau mengucapkan dengan kebenaran, dia ahlul bid'ah, karena kenyataannya sahibu bid'ah, sahibu hawa, tidak mengapa. Bayanul haq, agar kaum muslimin selamat dari penyimpangannya. Tetapi kalau bighairi hujjah, wala nisfa hujjah, atau dengan sekian alasan-alasan yang ternyata bukan hujjah. Ini barakallahu fikum kedzaliman. Maka benar ucapan Syekh Rabi, ma indahu illa al-zulm. Dia tidak memiliki kecuali kezaliman. Ikhwani fi din, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah berpendapat wajibnya hukum ta'zir. Ta'zir itu hukum supaya jera dengan dicambuk oleh penguasa. Siapa yang harus ditazir ini? Man yasubbul muslim, siapa yang mencerca seorang muslim dengan lafaz-lafaz yang menjatuhkan. Dicontohkan oleh Syekh Al-Imam Ahmad rahimahullah, kalimat-kalimat yang persis keluar dari mulutnya Syekh Muhammad bin Hadi. Kita lanjutkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Qala yu'azzar, ditazir orang yang berkata ya kafir, ini belum keluar dari mulutnya. Yu'azzar man yaqulu lil muslim ya fajir, ya khammar, ya himar, ya tais, ya thawr, ya rafidi. Khani ibn a'azakum Allah, ya khabith, ya adu Allah, ya kadzab, ya khain, ya sharibul khamr. Berapa yang sudah keluar, berapa yang belum keluar? Hah? Lebih banyak yang sudah keluar atau lebih banyak yang belum keluar? Lebih banyak yang sudah keluar. Kalimat-kalimatnya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadza fihi ta'zir. Pendapatnya Syekh Utsaimin sama dengan pendapatnya Imam Ahmad. Ucapan cercaan seperti itu layak dihukum cambuk. Qala rahimahullah, wa laysa fihi had. Ini bukan hukum had, hukum ta'zir supaya jera. Walakin idza wasala ila al-imam aw al-qadhi fa innahu yabqa 'indana al-haqq al-'am. Tetapi kalau sudah sampai kepada qadhi, kepada hakim hukumnya, maka diserahkan pada hakim keputusannya setelah diadili apakah dia akan terkena ta'zir atau tidak terkena ta'zir. Li'anna, ini ta'lilnya, mengapa harus ditakzir, mengapa harus dihukum? Karena kaununa naj'alan nas fi fawda, kullu man syaa sabba wa syatama wa qadhafa wa natrukuhum hadza la yaliq. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau kita biarkan manusia dalam keadaan kacau, dibebaskan menyatakan bahwa ini mencerca dengan cercaan ini, menjuluki dengan julukan ini, wa qadhafa, menuduh zina dengan sembarangan, dikatakan ahli dan sebagainya, kemudian natrukuhum, kita biarkan, la yaliq, ini tidak pantas, akan terjadi kekacauan-kekacauan. Naam, manhaj ahlus sunnah adalah manhaj ardun warad, menyampaikan kebenaran dan membantah kebatilan. Yang namanya membantah kebatilan adalah sebutkan mana kebatilannya dan buktikan bahwa itu batil dengan hujjah-hujjah. Ini menyimpang, ini dalil-dalilnya. Ini salah, ini dalil-dalilnya. Cukup, masya Allah, akan menjadi faedah. Seperti yang dilakukan oleh masyayikh kita, diantaranya Syekh Fawaz Al-Madkhali, menyebutkan bahwa Syekh Muhammad bin Hadi salah dalam hal ini, buktinya menyelisih ayat-ayat ini. Salah dalam hal ini karena menyelisihi hadis-hadis ini. Walhamdulillah. Ini barakallahu fikum yang dianjurkan. Kalau saja rad war rad, bantah-bantahan ini ilmiah, niscaya enggak akan terjadi perpecahan. Kalau ilmiah, niscaya mereka akan yastafidun. Yang membantah atau yang membaca bantahan dari sini dapat faedah ilmu. Yang mendengarkan bantahan dari mereka dapat faedah ilmu. Tetapi kalau hanya sumpah serapah, tidak didapatkan faedah ilmu kecuali perpecahan, pertikaian. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang masalah rudud, bantahan-bantahan kepada ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Qal rahimahullah, ar-raddu bimujarradi syatmi wat-tahwili la ya'jiz anhu ahad. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bantahan hanya dengan sumpah serapah enggak akan bisa menghentikan kejahatan seseorang. Qala rahimahullah, wal insanu law annahu yunadhir al-musyrikin أهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة. Seseorang walaupun membantah musyrikin, orang kafir atau ahlul kitab, niscaya harus membawakan hujjah, apalagi membantah ahli sunnah. Membantah musyrikin, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan ucapannya Su'afiqah, maaf, ucapannya Syekhul Islam, alim kebir, imam, menyatakan kalaupun membantah ahli kitab musyrikin, lakana alaihi an yadkur minal hujjah, niscaya harus membawakan hujjah, wa yubayyinil haq, menjelaskan kebenaran yang bersamanya dan menjelaskan kebatilan yang ada pada mereka. Selesai ucapan beliau. Ikhwani fillah, a'azakumullah, alaysa hadha yakfi? Bukankah ini cukup? yang namanya bantahan ilmiah itu dengan hujah, dengan dalil, bukan dengan sumpah serapah. Kita ringkaskan. Langsung ke yang ke-8. Kesalahan fatal berikutnya dari Syekh Muhammad Ibn Hadi, sehingga dikatakan taghayyar oleh Syekh Rabi', adalah ucapannya ketika ada yang tanya, "Ya Syekh, bolehkah membaca kitab Rijal Haular Rasul yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid?" Fa'ajaba, beliau menjawab, "La ba'sa, tidak mengapa membaca buku tersebut. Lakin idza kunta indaka khalfiyah, kalau engkau punya bekal di belakangnya. Li'annahu ja'ala Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu ishtirakiyan." Karena dia di dalam bukunya menganggap bahwa Abu Dzar dianggap sosialis olehnya. Hadza kalamun batil, ini adalah ucapan yang batil. Asyahid, masih ucapan dia, hadhil kutub la yaqra'uha illa man kanat indahu khalfiyah. Buku-buku seperti ini tidak membacanya kecuali orang yang punya bekal di belakangnya, yang punya sedikit ilmu, sehingga bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Walillahil hamd. Paham? Beliau mengatakan boleh asal engkau punya wawasan ilmu, agar kau bisa memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil. Apakah ini benar? Apakah beliau bersama para a'immah atau beliau sendirian? Jangan bawakan foto, awas. Bayanul khata, kita lihat sisi kesalahannya. Penulis buku tersebut yang dikatakan dengan nama Khalid Muhammad Khalid, yang ditanyakan tadi oleh si penanya, itu adalah salah seorang da'i yang mengajak kepada madhab insaniyah, kemanusiaan, yakni sosialisme. Wa min ad-du'a ila hurriyatil fikir, dan mengajak kepada pemahaman kebebasan berfikir liberal. Wa min ad-du'a ila demokratiyah, penulis ini adalah penulis yang mengajak untuk mengikuti madhab demokrasi. Wa min du'atil fikir al-ishtiraki, dan juga salah satu dari da'i yang mengajak pada pemikiran al-ishtiraki, sosialis. Bahkan termasuk da'inya yang mengajak kepada pemahaman harakah tahriril mar'ah, mengajak kepada kebebasan wanita. Wa yara an-niqab min madhahir at-tatarruf, dan dia berpendapat cadar itu adalah sikap ekstrim. Wa yunadi bil ikhtilat, dan mengajak manusia, kaum muslimin, untuk ikhtilat, bercampur baur laki-laki dan perempuan, tidak mengapa. Dalam kerja, dalam ta'lim, tidak apa-apa ikhtilat. Ini Khalid Muhammad Khalid. Plus, dia adalah da'i yang mengajak pada tasawuf. Dan berpendapat dalam akidah wahdatul wujud. Wa yat'an fi salafiyin, dan mencerca salafiyin. Ila ghairi dhalika min ad-dalal, dan sekian banyak kesesatan di dalam buku Rijal Haular Rasul. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Tapi yang heran, ketika dia ditanya bolehkah membaca buku tersebut, boleh kalau engkau punya bekal. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ini mu'sif, sangat disayangkan, menyelisihi manhaj ahlu sunnah sepanjang masa. Jangankan sekian yang sudah kita sebutkan penyimpangan Khalid Muhammad Khalid, satu saja sudah cukup para ulama untuk menyatakan jangan baca bukunya. Sudah cukup untuk mentahdir, jangan hadiri majlisnya, jangan baca buku-bukunya ila akhiri. Maka ini mukhalafah li manhaj ahli sunnati wal jamaah, fa innahum mujma'una salafan wa khalafan. Ahlu sunnah sepakat ijma' yang dulu maupun yang sekarang. Wujub hajri ahlil bid'ah wal ahwa, wajibnya menjauhi ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah, قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا. Kata Al-Baghawi, sudah lewat para sahabat dan para tabi'in dan para pengikut-pengikut tabi'in dan para ulama ahlus sunnah, seluruhnya mereka mujma'in, sepakat, muttafiqin, cocok satu sama lain, ala mu'adati ahlil bid'i wa muhajaratihim, sepakat untuk memusuhi ahlul bid'ah yang sesat dan untuk meninggalkan mereka, memboikot mereka, tidak membaca bukunya, tidak mendengarkan ucapannya, itu maksudnya. Wa min hajrihim hajar kutubihim wa muallafatihim, masih kata Al-Baghawi, termasuk memboikot mereka adalah memboikot buku-bukunya, tidak membaca kitab-kitabnya, wa muallafatihim, dan tulisan-tulisannya. Mujma, kata Al-Baghawi. Berarti Syekh Muhammad Ibn Hadi yang katanya imam hadza zaman menyelisihi semua para ulama, mujma'un. Ini bahaya kalau ditaklidi. Harusnya jangan taklid tapi mendoakan Allah yahdi. Ya Allah, berilah petunjuk pada beliau, kembalikan beliau kepada sunnah dan para ulama ahli sunnah. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, yang beliau lebih menonjol pada fikihnya, masya Allah, tetapi manhajnya tetap manhaj ahlu sunnah. Kata beliau, rahimahullah, min hajri ahlil bid'ah tarkin nazar fi kutubihim. Saya ulangi ucapan Syekh Ibn Utsaimin. Min hajri ahlil bid'ah adalah tarkun nazar fi kutubihim. Termasuk menhajr, mentahdir ahlul bid'ah adalah tidak membaca buku-buku mereka, khaufan minal fitnah, karena takut fitnah, atarwijiha bainan nas, atau menjadikan buku-buku mereka laku di pasaran manusia. Falibti'ad an mawatinid dalali wajib, kata Syekh Ibn Utsaimin, maka menjauh dari tempat-tempat fitnah itu harus. Kalau buku ini buku ahlul bid'ah, berarti tempat fitnah. Menjauh daripadanya. Kalau berupa suara, tutup telinganya. Seperti Tawus ibn Kaisan. Ya waladi, tutup telingamu dengan jarimu. Usdud, tekan lagi. Usdud, tekan lagi. Sampai ahli bid'ah itu pergi, kemudian berkata, kalau kamu mendengarkan ucapan ahlul dalal, kelompok sesat, tutup telingamu seperti tadi aku menyuruh nutup telingamu. Karena syubhat kalau sudah masuk dalam hati, enggak akan bisa keluar lagi atau sulit untuk keluar lagi. Kok bisanya dikatakan labas, yang penting kau punya latar belakang ilmu. Imam Tawus apakah enggak punya latar belakang ilmu? Imam Al-Barbahari apakah tidak alim? Para imam yang mujma'un tadi, apakah enggak punya ilmu? Mereka katakan termasuk menghajar ahlul bid'ah adalah tidak membaca buku-bukunya, tulisan-tulisannya. Qala al-allamah Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah. La yanbaghi an yaqra' kutub al-mubtadi'ah. Tidak sepantasnya membaca buku ahlul bid'ah. Tapi bersama siapa idan? Syekh Muhammad bin Hadi? Bersama Syekh An-Najmi? Tidak. Bersama Syekh Utsaimin? Tidak. Bersama Imam Al-Baghawi? Tidak. Bersama siapa? Wala yasma' ashritatahum. Masih kata Syekh Yahya An-Najmi. Dan jangan mendengarkan kaset-kasetnya. Li'annahum yadussuna sam fil asal. Karena mereka memasukkan racun di dalam madu. Paham maksudnya? Alhamdulillah. Orang-orang cerdas akan paham. Jangan kalian cerita tentang madunya. Tetapi di dalam madu itu ada racun. Jangan diminum. Jangan berpikir kita akan minum madunya, kita akan pisahkan racunnya. Jangan bodoh. Kalau kamu bisa membedakan antara keduanya, bisa memisahkan kembali, mungkin kamu bisa mengambil madunya. Tetapi syubhat yang tercampur di dalam apa yang diceritakan dalam buku Khalid Muhammad Khalid, apakah bisa kamu pisahkan? Mungkin sebagian bisa, sebagian besarnya tidak bisa. Mungkin ada yang samar, langsung masuk dalam pikiranmu dan kamu sesat. Siapa yang bertanggung jawab? Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali. فَإِنَّهُ يَنْبَغِي عَلَى طُلَّابِ الْعِلْمِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ النَّجَاهِ لِأَنْفُسِهِمْ أَنْ يَضْرِبُوا صَفْحًا عَنْ كُتُبِ أَهْلِ الْبِدَاعِ. Kata Syekh Zaid ibn Muhammad Al-Madkhali, sepantasnya bagi para tulabul ilmi yang mencintai keselamatan terhadap dirinya dan agamanya, hendaklah menjauhkan dari dirinya buku-buku ahli bid'ah, wa jami' nasyaratihim, dan jauhkan semua selebaran-selebaran mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti Syekh Muhammad bin Hadi tidak bersama Syekh Zaid Al-Madkhali dalam hal ini. Bersama siapa? Sendirian. Ala talibul ilmi, kata Syekh Rabi'. Ala talib an yahdhar kutub ahli bid'ah. Seorang talib pencari ilmu hendaklah menjauhi kitab-kitabnya ahlul bid'ah yang di dalamnya tercampur dengan syubhat. Yajib an yahdharaha, wajib kita menghindarinya. Hatta yatamakkan min madhabis salaf, agar kita kokoh di madhab salaf. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kelanjutan ucapan Syekh Rabi' hafizahullah. Fa in anasa min nafsihi rusydan wa thabatan wa qudratan 'ala ittila'i 'ala hadhihi al-kutub wa naqdi ma fiha min al-batil wa taqdimi hadha an-naqd nasran lil ummah falyatafaddal. Kalau dia sudah mampu ilmunya, sudah mapan akidah Ahlus Sunnah pada dirinya, sudah kokoh di atas ilmu, tidak mengapa untuk memeriksa buku tersebut untuk membuktikan kesesatannya dan menjelaskan kebatilannya, membela umat ini, membela madhab Ahlus Sunnah, maka silakan. Berarti kalau Syekh Rabi dan para ulama menyatakan siapa yang sudah memiliki ilmu yang cukup boleh membaca buku itu untuk membantahnya. Untuk membantahnya. Berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi tadi. Tidak mengapa kamu membacanya kalau kamu punya khalfiyah. Yang nanya ini siapa? Talibul ilm. Dan bertanyanya apakah mau membantah? Tidak. Bukan bertanya, ya Syekh, bolehkah saya membantah buku tersebut? Jangan. Kalau engkau sudah mampu ilmunya, boleh membantah. Bukan itu ditanyakan. Bolehkah baca buku ini? Boleh. Asal kamu punya latar belakang ilmu, silakan, tidak apa-apa. Ini kesalahan fatal. Imam-imam ahli sunnah yang alim, ulama, mereka sangat khawatir. Tidak berani mendengarkan ucapan ahlul bid'ah. Tidak mau membaca buku-bukunya ahli dalal. Bahkan ketika ada yang mau menyampaikan hadis, beliau tidak mau menerimanya. Beliau menolaknya. Ukalimuka kalimat. La wala nisfa kalimat. Jangan, walaupun setengah kalimat. Aku enggak mau. Aku khawatir kalau aku mendengarkan syubhat darimu, kemudian aku akan tersesat. Ulama punya khalfiyatul ilm. Bahkan seseorang ulama, Ibnu Sirin, didatangi dua orang. Berkata, aku akan sampaikan padamu hadis. La. Kalau gitu aku akan bacakan Quran. La. La taqumanna anni aw la aquman. Kamu pergi atau saya yang pergi? Kemudian dua orang itu pergi. Murid-muridnya tanya, "Wa ma 'alaika an yaqra' al-Quran?" Ya Syekh, apa salahnya, apa jeleknya kalau dia baca Quran? Kenapa engkau enggak mau? Aku khawatir dia membacakan Al-Quran kemudian menakwilkannya dan masuk dalam hatiku. Khawatir mengajarkan pada murid-muridnya keselamatan, mengajarkan kepada murid-muridnya kehati-hatian. Tidak sembarangan, silahkan, enggak apa-apa baca buku, tidak. Tayyib Syekh Shalih Al-Fauzan bersama siapa? Bersama Syekh Muhammad bin Hadi. Ditanya dengan kalimat yang sama, qol hafizahullah, kata Syekh Shalal Fauzan, la yajuzu qira'ata kutubil mubtadi'ah wala sima'a ashwitatihim, tidak boleh membaca buku-buku ahlul bid'ah, tidak boleh pula mendengarkan kaset-kaset mereka, rekaman-rekaman mereka, illa liman yurid an yarudda alaihim, kecuali bagi mereka yang ingin membantah. Kecuali bagi mereka yang ingin membantah dan dia memiliki kemampuan untuk membantah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, membaca buku orang ini kira-kira apa faedahnya dan apa bahayanya? Faedahnya ada dalam kitab-kitab sirah yang lain. Tetapi bahayanya sangat mengerikan. Kita lihat satu persatu. Az-Zaik, penyimpangan yang ada dalam buku tersebut secara ringkas. Di buku Rijal Haulal Rasul yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, boleh bagi siapa yang punya latar belakang ilmu, kita katakan seperti dikatakan oleh Syekh Fawaz, di dalamnya mencerca Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di dalamnya menyebut bahwa Abu Dzar Al-Ghifari adalah tokoh sosialis Islam. Yang ketiga, mencerca sahabat Abdurrahman ibn Auf. Yang keempat, dia mencerca sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin As. Tokoh penengah antara dua sahabat yang terjadi fitnah Jamal. Bukan, fitnah Siffin. Dicerca olehnya. Yang kelima, cercaannya pada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Mensifati Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan tatarruf melampaui batas ekstrim. Menuduh Abu Darda bahwa beliau adalah tokoh sufi. Jadi sahabat itu ada tokoh sosialis, ada tokoh sufi, ada tokoh liberalis, begitu. Ini anggapan Khalid Muhammad Khalid. Menuduh sahabat indahum hawa, bahwa sahabat memiliki hawa nafsu. Artinya mengikuti hawa. Yang berikutnya, khawduhu fima syajara baina sahabah, dia masuk dalam pertikaian di antara para sahabat tanpa ilmu, menyalahkan sana menyalahkan sini. Da'wahu anna an-nabiyya yara hurriyat al-i'tiqad, dia menganggap bahwa nabi mengajarkan kebebasan akidah. Silakan mau berakidah dengan akidah apa saja. Taqriruhu lil ishtirakiyah fi taqasimil arzab, dia menetapkan pemikiran sosialisme dalam pembagian rezeki. Da'watuhu ila Taurat, di dalam bukunya dia mengajak pada pemberontakan, mengajak mudaharat, bolehnya demonstrasi menentang para ulama, khuruj alal hukam di dalamnya. Kalau orang membaca buku tersebut jadi khawarij, maka beliau bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiba-tiba dia bersama khawarij, tiba-tiba berubah menjadi hizbi, muhtariq, korban dari bukunya Khalid Muhammad Khalid, bagaimana? Ittimahu li ahli Syam, ittihamuhu li ahli Syam, menuduh penduduk Syam dari kalangan para sahabat bil inhiraf. Ahli Syam itu Muawiyah dan pengikut-pengikutnya. Dikatakan mereka seluruhnya menyimpang. Inhiraf aniddin, mereka menyimpang dari agama. Wazaik minal Quran, mereka menyimpang dari Al-Quran. Seperti ini bahayanya buku tersebut, dikatakan labas. Allah yahdina wa iyahu. Amin. Kita berharap, wallahi. Berharap beliau mencabut ucapannya sebagaimana para saudara-saudara kita, masyayikh kita menyatakan aku salah. Aku cabut ucapanku. Enteng, tidak susah. Baik, kita skorsing untuk salat dulu. Barakallahu fiikum, wassalatu wassalamu ala asyrofil hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.